Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pasal berikutnya dari Rub'ul Mahalikat Kitabul Dhammil Mukhil wal Hirs wat Tama'. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, faslun fil haddil bukhli wassakha. Fasal penjelasan tentang batasan bakhil dan batasan kedermawanan. Waqad taqallama an-nasu fi haddil bukhli wassakha. Wa dhahaba qaumun ila anna haddal bukhli man'il wajib. Inna anda anna hadal bukhli man'al wajib atau man'ul wajib. Dan sungguh telah banyak yang membicarakan, maksudnya di sini para ulama, takalam nas maksudnya ulama. Ulama banyak membicarakan tentang batasan bakhil dan juga tentang kedermawanan. Ada yang berpendapat bahwasannya batasan dikatakan bakhil ketika mencegah dari perkara yang wajib. Wa ana man adama yajibu alai falaysa bi bakhil. Dan bahwasannya orang yang menunaikan perkara-perkara yang wajib, tentunya dalam masalah harta, maka dia bukan bakhil. Iya. Wa hadza ghairu kafin. Akan tapi ini belum mencukupi. Fa inna man lam yaslam ila iyalihi illa al-qadr alladhi yufariduhu al-hakim. Thumma yudayikuhum fi ziyadati al-luqmah aw thamaratu aqaluha. Fa innahu ma'dudun minal bukhala. Kenapa ini enggak cukup? Karena ketika ada orang yang dia menyerahkan kepada keluarganya. Ya, dia orang yang tidak bisa menyerahkan harta kepada keluarganya. Kenapa? Karena hanya sekedar atau kecuali hanya seukuran yang diwajibkan oleh hakim. Nah, kemudian dia membuat sempit keluarganya atau tidak bisa, tidak mampu karena sempit, kesempitan dari rezeki untuk menambah satu lukmah, ya, sesuap atau sebutir atau sebuah kurma yang mereka bisa makan. Maka ini teranggap bakhil. Ini teranggap bakhil. Iya. Yeah. Ma'dudun minal bukhala. Fasahi, maka yang benar dalam batasan masalah bakhil, annal bara'ah minal bukhl tahsul bifi'lil wajib fi syara' walajimi bittariqil muru'ah ma'a tayyibil qalbi wal bil badal. Maka yang benar dalam masalah batasan bakhil ini adalah dikatakan dia bara'ah, terlepas dari sifat bakhil, ketika dihasilkan dengan dia melakukan perkara yang wajib menurut syariat dan juga dengan sesuatu yang harus dari jalan muru'ah, disertai tentunya baik hatinya di dalam atau senang hatinya di dalam berkorban. Ini berarti kesimpulannya batasan bakhil, pertama dia menunaikan kewajiban dia secara syariat. Yang kedua, pada perkara yang harus ditempuh dalam jalan muru'ah. Maka dijelaskan oleh beliau, fa'ammal wajib bisyara' fahuwa zakah wa nafaqatul iyal. Adapun yang wajib secara syariat, seperti zakat, ya, dan juga nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Wa amal lazim bi tariqatul muru'ah. Adapun sesuatu yang mesti ditempuh pada perkara menjaga muru'ah, fahuwa tarkul mudayiqah wal istighsa anil muhaqqarat. Dia harus meninggalkan kesempitan, ya, jangan meninggalkan kesempitan dan juga, ya, tidak meremehkan perkara-perkara yang dianggap ringan atau dianggap rendah. Fa inna dzalika yastakhbah, karena hal itu akan dianggap jelek. Tentunya wa yakhtalif dzalika bi ikhtilafil ahwal wal ashas. Tentunya kalau ditinjaunya dari sisi muru'ah, menjaga muru'ah, berbeda hal itu, hal tersebut sesuai perbedaan keadaan dan orang-orangnya. Waqad yastakhba minal ghina ma la yastakhba minal fakir. Dianggap tercela atau jelek kalau dari sisi orang yang cukup, berkecukupan, dan tidak teranggap bagi orang yang fakir. Iya. Misalnya seseorang yang kaya kecukupan, dia memberikan nafkah, atau bukan nafkah, sesuatu untuk tambahan ziyadah, ya, sedekah kepada orang, ya, sekitar misalnya 10.000. Padahal dia punya lebih dari itu, uang lebih. Maka dianggap jelek, dianggap bahil, istighbah. Kalau orang fakir tidak teranggap, karena semampunya dia seperti itu. Itu maksudnya. Nah, iya, misalnya untuk dirinya sendiri, dia makan mungkin orang yang berkecukupan bisa lebih dari 20.000 misalnya untuk menjaga kesehatannya. Bisa dia lebih 20.000 sendiri saja untuk sendirian. Tapi karena bakhil, ngirit . Ya, makanya beda tipis antara irit dengan bakhil. Iya, beda tipis. Irit . Cukuplah 5.000 aja. Makan uduk sampai sakit perut, nahan-nahan. Padahal dia mampu, punya, cukup uangnya. Bahkan lebih. Maka ini yastakhbah, dianggap jelek. Ya, teranggap jelek. Beda dengan orang yang fakir. Kalau yang fakir, ya memang dia mampunya segitu. Cukup bagi anak 5.000 misalnya, untuk makan. Cukup. Ya karena memang dia fakir, gak bisa mendatangkan lebih dari itu. Nah, demikian. Mudah-mudahan paham, ya. Wa yastakhba minar rajulil mudayyaqah li ahlihi wa aqaribihi wa jiranihi ma la yastakhba minal ajanib. Dianggap jelek dari seseorang yang dia mempersempit keluarganya atau kerabatnya atau tetangganya. Dan tidak teranggap jelek minal ajanib, dari orang-orang yang asing atau selainnya. Dia punya kelapangan untuk keluarga kerabatnya. Maka dia anggap jelek. Dianggap jelek oleh keluarganya. Kenapa? Karena dia mampu, bisa. Karena mempersempit, gak bisa ini, gak bisa itu. Kecuali dia memang tidak punya, tidak mampu. Dan beda, tidak dianggap jelek kalau itu untuk orang lain. Nah. Wal bakhil, ya ini yang penting. Wal bakhil alladhi yamna' ma la yanbagi an yamna' imma bi hukmi syar'i aw lazimil muru'ah. Ini dia batasannya. Maka yang namanya bakhil adalah yang dia mencegah sesuatu yang tidak sepatutnya dia mencegah dirinya. Dia mampu seperti tadi. Dia mampu untuk memberikan lebih dari itu. Tapi dia cegah sedikit aja. Nah itu dia seperti itu. Atau seseorang yang dia misalnya meminjamkan sesuatu barang. Dia orang mampu. Kalau dikasih sama dia nanti rusak. Ya tuh dia mampu untuk beli lagi kan begitu. Ya dia misalnya kasih, pinjam. Ya resikonya yang namanya dipinjami resikonya akan rusak. Ya mungkin karena enggak amanahnya. Urusannya beda. Ini perkaranya bukan orang yang dipinjami. Tapi ini orang yang meminjami dia mampu untuk memberikan itu. Ya sudah silakan, fadhol. Tapi dia janganlah. Maka dianggap jelek kalau apa? Kalau orang dia berkecukupan. Tapi kalau orang yang enggak mampu, dia emang satu-satunya barang itu. Kalau itu rusak, dia buat kerja. Misalnya, buat bekerja untuk menghasilkan uang dari situ. Dipinjam, rusak. Ya, resikonya rusak. Karena kita tahu orang, atau dia tahu orang yang dipinjami ini bakal enggak amanah. Kalau dia enggak minjam, tidak dikatakan bakhil. Kalau dia tidak meminjamkan, tidak dikatakan bakhil. Nah, karena dia butuh itu maksudnya lazim muru'ah. Makanya bakhil itu dia mencegah sesuatu yang sepatutnya, ya, perkara yang tidak sepatutnya untuk dia cegah, baik secara hukum syar'i, jelas kalau hukum syar'i. Dan maupun lajimil muru'ah. Kalau lajimil muru'ah tadi yang kita sebutkan contohnya. Adapun bihukmi syari jelas tentunya masalah zakat, masalah nafkah keluarga tentunya dijelaskan oleh para ulama, masalah nafkah kepada ajwaj atau istri-istri sesuai dengan kadar kemampuan dia. Nah, wa man qama biwajibi syar'i wa lazimal muru'ah faqad tabarra'a minal bukhl. Dan barang siapa yang dia telah melakukan kewajiban syariat dan juga kemestian daripada muru'ah, maka terlepas dari sifat bakhil. Lakin akan tetapi la yatasib bi sifatil jud malam yubadil ziyadatan ala dalik. Akan tetapi dia tidak disifati dengan sifat dermawan, ya, selama belum mengorbankan kelebihan dari itu semua. Seperti tadi orang fakir tadi. Dia motor satu-satunya itu untuk kerja. Kalau dia dipakai orang, dia gak kerja, rusak, nanti rusak. Tapi karena kedermawanan dia, ya sudah, pakai saja. Bismillah. Rusak, gak apa-apa. Nah, itu berarti dia dermawan. Kalau sebatas dia tidak memberi, dia tidak dikatakan bakhil, tidak dikatakan dermawan. Mufhum ya? Nah, seperti itu. Iya. Dia memberikan misalnya zakat. Itu yang wajib bagi dia, nafkah. Tapi karena dermawannya dia berikan lagi lebihnya ini. Buat sedekah yang lainnya. Nah itu baru dermawan. Maka batasannya tadi. Dia tidak disifati zaud. Ya kalau dia belum berkorban. Dari kelebihan. Dari kelebihan hartanya tadi. Dia sudah nih. Menjaga secara sebatas hukum syar'i sudah. Kemudian kemestian dari muru'ah sudah. Nah kelebihannya ini. Kalau dia berikan. Baru dia dikatakan jawad. Orang yang dermawan. Mufhum ya? Nah. Qala ba'duhum, maka dikatakan oleh sebagian mereka, al-jawad huwa alladhi yu'ti bila manna. Ini dia. Sebagian mereka para ulama mengatakan sifat kedermawanan adalah yang memberikan sesuatu tanpa berangan-angan minta balasan. Bila manni. Nah. Dikatakan pula, waladhi yafrah bil'i'ta. Orang yang dermawan itu senang memberi tanpa pamrih. Istilahnya dalam bahasa Indonesianya, memberi tanpa pamrih. Maka itu dermawan. Tapi kalau masih memberi misalnya, ya seperti kebiasaan orang, kebanyakan orang, kalau pergi kondangan gitu, walimah, dicatat namanya. Nanti buat kembalinya lagi. Segitu. Nah, gak dermawan. Tapi kalau yang namanya, dia gak memandang dia beri berapa, dia ngasih. Nah, tanpa pamrih. Memberi untuk walimah si Fulan, untuk memberikan bantuan kepada si Fulan, tanpa pamrih, gak dihitung-hitung. Gak disebut-sebut pemberiannya itu. Enggak diceritakan, wah anak kan sudah ngasih begini, enggak. Itu namanya tidak dikatakan dia dermawan. Kalau dia memberi tapi dengan pamrih, dengan minta balasan. Walaupun bukan dengan balasan harta, dengan pujian, dia tidak dikatakan jawad. Nah, bahkan orang yang dermawan kadang tidak diketahui siapa yang memberi. Nah, iya. Seperti contohnya realnya, ya, betapa seringnya negara Saudi ya, dari para ulamanya, dari pemerintahnya, itu masya Allah sumbangsihnya kepada kaum muslimin di setiap negara. Bukan triliunan saja, bahkan mungkin billion, ya, atau sekian triliun lebih, tapi nggak pernah diceritakan. Itu di antara dermawannya negara Saudi atau para ulama seperti yang sudah kita ceritakan, seperti Syekh bin Bas rahimahullah. Kalau kita dulu di zaman waktu mondok itu, kita bisa ngirim risalah kepada Syekh, tulis Syamatu Syekh bin Bas hafizullah gini, saya adalah salah satu talib pakai bahasa Arab tuh, memerlukan kitab, dikirim langsung fatwanya Syekh bin Bas ini. Itu ternyata dari duit sendiri. Ketika beliau wafat, utang-utangnya banyak itu untuk apa? Untuk orang-orang yang memohon bantuan kepada Syekh. Bayangkan, sebagian dikafil, ditanggung oleh musinin, sebagian dibebaskan oleh pemerintah Saudi. Padahal beliau adalah mufti besar. Bayangkan coba. Itu baru dermawan. Dalam keadaan enggak punya, tapi rela berkorban untuk orang lain, sedekah. Itu namanya dermawan. Nanggung ya. Bayan ilajul bukhl. Sekarang penjelasan cara mengobati sifat bakhil. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, fa'amal ilajul bukhli, fa'lam anna sabab al-bukhli hubbul mal. Maka adapun cara mengobati atau menterapi sifat bakhil ini. Kata beliau, ketahuilah sungguhnya sebab adanya sifat bakhil pada seseorang itu karena cinta harta. Iya, karena cinta harta. Ya buktinya aja antum misalnya baru punya sepeda baru, masya Allah harganya berapa juta? Ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang 20 juta ya. Nah ini mungkin baru 3 juta. Minjem dong. Jangan nanti lecet dong. Nah itu. Kenapa? Hubul mal. Cinta harta. Iya. Orang yang dia punya sifat bukhl karena hubul mal. Walihubil mal sababan, dan sebab cintanya seorang kepada harta itu ada dua sebab kata beliau. Ahaduhuma hubus syahwat allati la wusula ilaiha ila bimal ma'atulil amal. Sebab seseorang cinta harta karena dia cinta kepada syahwat, keinginan-keinginan ya, yang tidak akan bisa dicapai kecuali dengan harta disertai dengan panjangnya angan-angan. Oh, ini nanti kan uang buat nanti, buat masa depan, begitu. Atau antum, ini bantu teman-teman kumpulin untuk bantu saudara kita yang sedang sakit. Aduh, ini uang anak nih buat jalan-jalan nanti, gitu. Itu hubul, ya, apa tulul amal. Atau nanti buat beli jam, gitu. Nah, itu karena hubus syahwat. Bukannya bakhil itu dia enggak mampu, enggak ada, diminta. Memang ada itu uang, tapi itu uang untuk ya, uang orang atau uang untuk bayar hutang, disimpan. Ya, sekian juta, pelit-pelit, bukan pelit itu. Ya, jangan salah. Kadang orang dia memang punya harta, tapi hartanya buat bayar hutang dia. Iya, buat bayar hutang dia kumpulkan untuk bayar hutang. Memang jutaan, tapi memang hutangnya jutaan juga. Bantu dong ini, aduh afwan anak gak punya. Nah itu ada kemarin dapat, ya itu buat bayar hutang. Anak lagi ngumpulin buat bayar hutang. Apakah dikatakan dia bakhil ketika dia diminta gak memberi? Tidak. Karena dia lebih menjaga hutangnya. Kecuali dia, nah, dia berkorban, ya sudah, ini, ah itu baru dermawan, dia rela harusnya buat hutangnya dia, akhirnya dia tetap hutang, ya, seperti Syekh bin Baz. Tapi itu berat, ya, betul orang-orang yang, masya Allah, nah, yang hanya yang punya jiwa besar, tapi nggak ngasih ya wajar, ya. Fitrahnya manusia khawatir kepada sesuatu yang dia tidak mampu untuk mengembannya. Itu perkara yang wajar. Nah. Wa in kana qasirul amal walahul aulad wa innahum yaqumuna maqamatul amal fa innahu yuqaddar baqa'ahum kabaqa'i nafsihi fayamsak li'ajlihi. Ya, tadi kan dikatakan keinginan-keinginan yang dia tidak tercapai kecuali dengan harta. Disertai dengan panjang angan-angannya, cita-citanya, keinginannya. Kalaupun dia qasir amal, pendek. Ya, gak punya cita-cita, keinginan yang di masa yang akan datang. Tapi dia punya anak. Punya anak-anak. Maka anak-anaknya ini menempati kedudukan cita-citanya dia atau angan-angannya dia yang panjang. Yaitu agar tetap ada pada anak-anaknya seperti tetap jadi dirinya. Kemudian dia mencegah hartanya tadi karena sebab anaknya. Ini buat anak-anak nanti di masa yang akan datang. Afan. Ay, seperti itu. Dia gak punya, tapi dia untuk anaknya. Nah, tetap dikatakan apa? Sebab, itulah sebab hubul mal. Yang sebab hubul mal ini adalah penyebab bakhil. Semua apa-apa untuk anaknya. Nah. Athani yang kedua. Sebab cinta kepada harta adalah an yuhibba aynal mal, yaitu mencintai harta itu sendiri. Wa minan nasi man ma'ahu ma yakfihi baqiyatu umrihi. Walau iktasara 'ala ma jarrat 'adatuhu bihi. watafaddal ma'ahu alaf. Dia mencintai harta, hartanya itu sendiri. Di antara orang-orang atau manusia, ada yang bersama dia perkara-perkara yang bisa mencukupi dirinya untuk agar tetap umurnya. Atau, iktasar ala majarat adatuhu bih. Atau secara singkat apa yang berlangsung menurut kebiasaan dia. Sehingga dia mengutamakan atau menyisihkan bersama dia alaf, ya, 1000 dinar atau 1000 rial atau yang lainnya. Wa yakunu syaikhan la walad lahu. Kemudian jadilah dia seorang yang dia sudah tua, tidak punya anak. Thumma la tasmaha nafsah bi ikhrajil wajib alaih. Kemudian dia tidak memberikan, tidak memberikan dirinya untuk mengeluarkan perkara yang wajib atas dia. Wala bi sadaqatin tanfa'u. Dia tidak mau mengeluarkan untuk sadaqah yang bermanfaat bagi dia. Wa ya'lam annahu idza mata akhadha malahu ada'u. Dan dia mengetahui bahwasanya kalau dia meninggal, hartanya akan diambil oleh musuh-musuhnya. Au do'a in kana madfunan, atau tersia-siakan kalau dia sudah dikubur. Ya, wa hadha marad la yurja ilaju. Kalau seperti ini, maka ini penyakit yang tidak diharapkan ila diobatinya. Susah kalau sudah seperti ini. Ya, ini harta disimpan terus. Enggak dikeluarkan untuk yang wajib bagi dia, disimpan terus. Iya, sampai dia sudah tua, enggak punya anak, tetap dia simpan. Kalau di nanti dikubur, hartanya jadi sia-sia. Nah, kalau seperti ini namanya penyakit. Iya, penyakit yang tidak diharapkan cara mengobatinya, artinya tidak bisa diharapkan bisa diobati. Nah, tapi ada enggak terapinya? Ada. Nanti disebutkan di akhir pembahasan ini. Jangan sampai kita punya penyakit itu. Dicegah dari awalnya. Jangan sampai hubul mal. Nah, makanya jangan terlalu cinta. Kalau kita terlalu cinta kepada motor kita, mobil kita, stres kita. Dicoret. Nangis kita. Ya kan? Mobil ana dicorak-corek. Sakit rasanya. Iya, itu kalau terlalu cinta. Ditindin mobil. Sudah. Begitu saja pergi. Tapi kalau kita cinta banget itu sama mobil. Iya. Kecoret. Sedih kita. Kenapa? Itu mahal. Ngecatnya saja juga. Atau motor kita. Ketendang, penyok. Kalau kita cinta, sedih sekali. Bakal sedih, sakit. Itu kalau cinta. Makanya jangan terlalu cinta dengan harta. Ya. Atau jam antum juga, jam. Wah, jam bagus dibelikan sama Abi. Nih. Mereknya apa? KNK. Atau mereknya apa? Kishok. Nah, enggak jalan digosok. Gitu. Iya. Lecet sedikit, nangis itu. Mahal ini dari Abi, nanti gak dibeliin lagi. Padahal nanti baterainya habis, mati dia. Jadi jangan terlalu cinta sama harta. Menyakitkan, ya. Menyakitkan. Iya gak? Iya, menyakitkan. Misalu dzalik contohnya, kata Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah. Rajulun ahabu sahsan. Walamma ja'a rasuluh ahabur rasul wa nasiya mahbubahu wastaghala bir rasul. Contohnya ada seseorang yang dia senang cinta kepada seseorang. Ketika diutus, ya, datang utusannya, utusan orang ini, justru dia cinta kepada yang diutusannya. Nah, lupa kepada yang dicintainya tadi. Sehingga dia sibuk dengan utusan tadi. Maka beliau sebutkan fa inna dananir rasulun muballighun ilal hajat. Maka dinar-dinar itu, uang-uang, harta-harta itu ibaratnya seperti utusan. Ya, yang menyampaikan kepada kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan kita. Wa yuhibbu dananir lidatiha, maka dia mencintai dinar-dinar, uang-uang tadi, ya, dolar, rupiah, nam atau apalagi, ya, zatnya. Wa yansal hajat, dia lupa kebutuhannya. Padahal dia tadi senang kan untuk melakukan satu kebutuhan. Ana pingin ini, pingin itu, ya kan? Ketika datang uangnya justru yang dicintai, bukan kebutuhannya, sehingga dia lupa akan kebutuhannya. Maka kata Ibnu Qudam, wa hadza ghayatud dalal. Ini adalah puncak dari kesesatan. Nah, yang harusnya dia cinta sesuatu yang dia kejar, tapi justru dia mencintai dinar uangnya, disimpan. Ya nanti untuk itu disimpan, dihitung-hitung lagi. Wah tadi ada yang deket-deket sini, jangan-jangan ada yang ngambil. Oh udah khawatir, seperti itu, tersiksa. Ya, hilang, nangis, sakit, itu karena cinta kepada harta. Nah, kalau kurang sedih, kalau lebih gembira, bahkan merasa kurang, itu kalau harta, ya kan? Kalau kurang sedih, kurang ini kurang, kalau lebih masih kurang juga, hilang sedih, nangis, itu harta. Iya, jadi jangan cinta sama duit. Duit itu bau, ya kan? Iya. Tapi antum senang juga duit dikasih, ya kan? Mau 100.000 mau nggak? Oh, rebutan antum, lempar situ rebutan antum. Walam kata beliau, ketahuilah, ana ilaj kullu illatin bimudadati sababiha. Ketahuilah kata Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, bahwasannya mengobati atau terapi setiap penyakit itu dengan lawan dari sebabnya. Wa yu'alil hubus syahwat bil qana'ah was sabar. Maka mengobati cinta kepada keinginan-keinginan syahwat, ya, keinginan-keinginan dia, dengan qana'ah sabar. Ya, dengan qana'ah sabar. Yang lain dapat dibeliin jam, ah sabar, enggak penting juga jam, ada di jam dinding di mana, di pondok, seperti itu. Pengin sepeda bagus, ah sabar aja, masih belum penting, belum perlu, masih bisa jalan kaki. Oh, yang lain kan main enak, senang-senang. Ya, senang-senang sebatas lagi musim saja. Ketika viral sepeda, baru sepeda rame, ya kan? Pondok kan begitu. Viral nih satu nih pondok sepeda. Sekarang mana? Sepi. Beli-beli jutaan rupiah. Ada yang ratusan. Nah, sabar kona. Nah. Watulul amal bikasati dzikil maut. Dan angan-angan cita-cita yang panjang dengan ingat kepada kematian. Ah, kematian itu lebih dekat. Nanti belum tentu umur kita sampai. Nanti kita mau ke sana, belum tentu kita bisa. Nanti kita mau beli ini kapan, nanti tahun depan, ini belum tentu kita dapat. Iya, mendapati waktu itu. Yang lebih dekat adalah maut, kematian. Bikasratil maut, dengan kematian. Mengingat kematian. Ya, sering-sering mengingat kematian. Ini terapi. Begitu juga ketika kita melakukan maksiat, senang melakukan maksiat, ingat ini. Jangan-jangan nanti mati. Nah, ini obat yang paling ampuh. Iya. Juga untuk menyemangati untuk melakukan ketaatan. Anda harus melakukan ketaatan. Kenapa? Ya, belum tentu besok hidup. Belum tentu ini. Besok sakit atau apa. Iya, kematian itu punya saudara-saudaranya, iya kan? Sakit itu bunga-bunganya. Nah, sehingga dengan ingat banyak kematian akan turun semangat hirs kepada sesuatu yang diinginkan dari dunia. Ya. Wa yu'alil iltifat qalbu ilal walad bi anna man khalaqahu khalqar rizq ma'ah. Wa kam mimman lam yaris sayyan ahsan halan mimman wurith. Ya. Mengobati kecenderungan hati kepada anak. Dikit-dikit untuk anak, dikit-dikit untuk anak. Sehingga dia bakhil, enggak mau sedekah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia ingat bahwasannya yang menciptakan anaknya telah menciptakan juga rezeki untuk dia bersama dia. Artinya setiap anak itu pasti disertai dengan rezekinya masing-masing. Nah, jadi jangan khawatir kalau anaknya suatu saat akan kelaparan atau tidak, sudah ditakdirkan oleh Allah. Masing-masing sudah ditetapkan rezekinya. Kan antum tahu hadisnya. Nah, itu. Betapa banyak orang yang dia tidak mewarisi sesuatu, lebih baik keadaannya dibandingkan orang yang dapat warisan. Dan itu banyak memang. Iya. Dia gak punya warisan apa-apa, tapi Masya Allah. Karena dia giat, rajin, kemudian juga menjaga ketaatan, alhamdulillah rezekinya bagus. Nah, dibandingkan orang yang ngarep-ngarep warisan, tunggu warisan, nunggu orang tuanya meninggal dapat warisan banyak. Sudah dapat warisan, habis. Dan itu terbukti, benar. Apa yang dikatakan oleh beliau terjadi di kehidupan kita. Justru orang yang dia tidak mengharapkan warisan dari orang tuanya kaya raya, pengusaha, iya, dulu punya proyek ini, proyek itu, punya mobil, hartanya banyak. Tapi anak-anaknya dididik untuk tidak mengharapkan warisan. Kerja, cari sana. Tapi jangan lupa juga, iya, jangan sampai dia melupakan ibadah kepada Allah. Dia ibadah kepada Allah, jaga, nah, mencari maisha, sukses. Ketika warisan dibagi, diserahkan kepada yang lain yang membutuhkan. Lebih baik dibandingkan yang dia dapat warisan. Ada dia dapat warisan miliaran, Masya Allah, rumahnya besar, mobilnya berserakan begitu, saking banyaknya. Tapi karena anaknya tidak dididik ya untuk ibadah kepada Allah, kemudian juga untuk mencari ma'isa, enggak diajarkan oleh orang tua, akhirnya mobil ini satu dijual habis. Ini satu dijual, lama-lama mobilnya tinggal satu. Kemudian rumah yang sebesar itu akhirnya dijual, akhirnya dia ngontrak. Jatuh kere miskin. Begitu. Dalam keadaan dia tidak ibadah, lupa ibadah kepada Allah, kurang beribadah kepada Allah. Nah, benar apa yang dikatakan oleh beliau. Iya. Yeah. Betapa banyak orang yang dia tidak mewarisi sesuatu, justru keadaannya lebih baik dibandingkan orang yang dapat warisan. Terakhir di sini, falyahdhar an yatruka liwaladihi alkhair wa yaqdim 'ala Allah basharun. Bisharin itu ya. Maka hati-hatilah untuk meninggalkan bagi anak-anak itu harta. Khair itu maksudnya harta. Kemudian dia mendahului di atas Allah dengan jahat, dengan jelek. Nah, wa inna waladahu in kana salihan, Allahu yatawalah. Karena sesungguhnya yang namanya anak kalau dia soleh, maka Allah akan menolongnya. Ini sudah kita bahas di khutbah Jumat. Kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anak. Anaknya soleh juga, Allah akan menolongnya. Bapaknya soleh, orang tuanya soleh, maka anaknya juga soleh, Allah akan tolong dia. Wa in kana fasiqan fala yatruk lahu ma yasta'inu bihi 'alal ma'asi. Kalaupun dia menjadi fasik, maka jangan tinggalkan dia sesuatu yang bisa membantu dia untuk melakukan kemaksiatan. Artinya kalau dia dikasih warisan harta, anaknya fasik, itu sesuatu yang bisa membantu anaknya untuk melakukan kemaksiatan. Tadinya enggak ada harta, dia tidak bermaksiat. Ketika ada harta, jadi maksiat. Betul enggak? Iya. Contoh yang paling dekat, yang kemarin lah. Ketika seorang orang tua enggak mampu membeliin HP anaknya, dilakukan enggak maksiat oleh anaknya? Tidak bisa. Anaknya enggak bisa main HP. Curi-curi HP main di lapangan atau di sawah, di sana ngumpet di bawah pohon punya orang. Ya kan? Dia masih ngumpet-ngumpet, masih takut. Tapi ketika abinya beliin HP, apa yang terjadi? Anaknya gampang, mudah untuk bermaksiat. Makanya kata beliau, jangan kalau anaknya fasik, ya, jangan meninggalkan sesuatu untuk dia yang membantu untuk melakukan kemaksiatannya. Wal yuraddat ala sam'ihi ma dzakarna fi dzammil bukhil wal madhil sakha. Maka teruslah ulang-ulang didengarkan apa yang telah kami sebutkan tentang celaan bakhil dan pujian tentang masalah kedermawanan. Artinya terapinya adalah ingat-ingat celaan masalah sifat-sifat bakhil dan juga mengingat-ingat bagaimana keutamaan sifat dari kedermawanan itu. Nah, yang jelas dermawan itu tidak menyebabkan orang jadi miskin. Ya, justru menjadi kaya. Yang namanya kaya dikatakan ada para ulama apa? Al-ghina ghinaun nafs. Kekayaan dan kecukupan itu adalah ketika jiwa itu merasa cukup dan kaya. Nah, wa'lam kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menutup pembahasan ini, annahu idza kasurat mahbubat fi dunya kasurat masaib iya bifaqdiha. Sesungguhnya ketika banyak yang diinginkan di dunia ini, akan banyak musibah-musibah yang akan luput darinya. Artinya akan banyak musibah-musibah yang akan menghilangkannya. Naam. Artinya yufkiduha itu ya, bukan ba. Berarti kalau banyak apa yang dia inginkan dari perkara-perkara dunia, maka akan banyak musibah-musibah yang akan menghilangkannya. Ternyata ini juga terjadi ya. Wah. Ada keluarga yang dia masya Allah cukuplah untuk keluarganya. Ya makan pas-pasan. Kemudian juga nah, alhamdulillah tapi sehat. Dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang gak mampu kan gak macam-macam belinya. Enggak beli es krim, ya kan? Enggak beli makanan-makanan yang merusak. Ya sederhana aja, sambal terasi, lalapan, jengkol, pete di kebun ngambil, ya kan? Nah, atau juga masak sayur pepaya. Nah, ada jantung pisang, masak jantung pisang. Nah, keinginan-keinginan enggak ada masalah dunia, dijaga sehat. Ada yang orang masya Allah pulang pergi, pulang malam gelap, pergi gelap malam pulang gelap gulita, duitnya banyak memang, tapi di akhir hidupnya apa? Iya, karena makanannya nggak dijaga, dia makan ini, makan itu. Karena uangnya banyak, dia bisa makan ini, makan itu. Akhirnya apa? Diabetes, kolesterol. Akhirnya gak pernah olahraga, rusak ginjalnya, rusak jantungnya. Cuci darah, setiap kapan dok? Cuci darah itu, tanya dokter ya. Itu berapa ratus juta sekali cuci darah. Tadinya miliaran habis, terus dia gak bisa buat apa-apa. Tidak bisa mencari maisyah, tidak mencari bisa nafkah anak-anak istrinya. Memang mengandalkan harta yang sudah terkumpul tadi, triliunan, bahkan miliaran tadi. Lama-lama habis-habis, sehari, dua hari, terus bertahun-tahun-tahun, terus begitu. Sakit-sakitan terus, bahagia seperti itu. Nah, demikian. Makanya dikatakan, betapa banyak atau apabila banyak keinginan-keinginan dunia, ini ingat, pasti akan banyak musibah-musibah yang akan menghilangkannya, menghilangkan dunia itu. Ya berupa sakit, bencana alam, segala macam, pencurian, segala macam, dunia. Wa man arafa afatil mal lam ya'nas bih. Barang siapa yang dia mengetahui tentang ketergelinciran harta, maka dia tidak akan mengutamakan harta. Wa man lam yakhud minhu ila qadr hajatih. Dan barang siapa yang dia tidak mengambil dari dunia tadi kecuali hanya sekadar kebutuhan dia. Kalau kita bisa makan, minum, jaga kesehatan, terus apa lagi? Iya, bisa punya kendaraan sekedar untuk belanja, ngisi taklim. Sudah, apa lagi yang mau dikejar? Apa lagi yang mau dikejar? Cukup sudah, alhamdulillah. Nah, punya istri 4. Ketawaan tuh. Nah, secukupnya. Apalagi yang mau dikejar gitu loh. Nah, iya. Sesuai dengan kadar kebutuhannya. Wa amsaka dzalika li hajati falaisa bibakhil. Kalau dia mengambil sesuatu dari dunia sekedar kebutuhannya, kemudian dia mencegah diri dari kebutuhannya, dari kebutuhan itu, maka dia tidak dikatakan bakhil. Nah, karena udah cukup. Ah, cukup saya segini. Nah. Ya, wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga membuka ya kebaikan untuk kita bisa mengamalkan apa yang dijelaskan oleh beliau. Kurang lebihnya anak mohon maaf dan jangan diambil kata-kata yang salah atau yang gurau. Nah, wallahu a'lam bissawab, tafadhalu, barakallahu fikum.